Radio Muslim Yogyakarta memberikan akidah mendapatkan semua. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumitin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah pendengar setia Radio Muslim Yogyakarta rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan materi pengantar seputar hukum perceraian atau seputar talak. Selanjutnya disampaikan oleh Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimallahu taala di kitab beliau Manhajus Salikin, beliau katakan wa yaqa'u talaqu munajjazan aw mu'allaqan ala syartin. Ya, talak itu sah terjadi baik dia adalah kalimat talaknya itu munajjazan tanpa bersyarat ataukah mu'allaqan ala syartin dikaitkan dengan syarat tertentu. Kaqaulihi, misalnya ada seorang suami yang mengatakan idza jaa al waqtul fulani fa anti taliqun, jika tiba waktu ini, ya, maka engkau tercerai. Famata wujiba syartul ladzi 'alaqa 'alaihi talaqa waqa'a. Maka jika dijumpai syarat yang talak itu dikaitkan dengannya, maka waqa'a, maka ya, talak atau perceraian itu sah terjadi. Ya, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Ya, maka di sini kita akan bahas dua jenis kalimat talak. Ya, maka ada kalimat talak yang itu merupakan putusan tegas. Ya, terjadinya talak sekarang. Nah, ini disebut dengan munajjaz. Semacam seorang suami, semisal seorang suami mengatakan, ya, engkau kepada istrinya, engkau kuceraikan. Atau dia berkata kepada pada teman kantornya, istriku kuceraikan. Ini namanya munajazan, tidak dikaitkan dengan syarat tertentu. Maka jika seorang suami mengucapkan kalimat semacam ini, maka pada dasarnya wanita tersebut ya, telah tercerai seketika. Nah, kemudian yang kedua, ya, ada talak atau cerai yang mu'alaq, yang dikaitkan dengan syarat tertentu. Maka kalimat cerai yang dikaitkan dengan syarat tertentu itu rinciannya bisa dirinci menjadi tiga rincian. Yang pertama, suami ketika mengucapkan kalimat itu memang niatnya mau menjatuhkan talak. Ya, niatnya ingin menjatuhkan talak jika syarat terwujud. Kemudian syarat yang syarat dalam masalah ini itu bisa jadi masa lalu dan bisa jadi masa depan. Ya, misalnya ya misalnya jika engkau ini, seorang suami berkata kepada istrinya, jika bulan yang lewat engkau chattingan dengan mantanmu, maka ku ceraikan dirimu. Bulan yang lewat. Jika bulan yang lewat engkau chatting dengan mantanmu, mantan pacarmu, maka kau ku cerai. Nah, ini, dan niat suami dengan kalimat ini adalah memang menjatuhkan cerai. Memang mau menjatuhkan talak. Maka jika ternyata betul bulan kemarin si istri itu chattingan dengan mantan pacarnya, maka jatuh talak. Jika ini yang pertama, maka jatuh talak yang pertama. Kemudian, bisa juga syaratnya itu berkenaan dengan masa depan. Ya, contohnya, sebagaimana yang ada di matan Manhajus Salikin. Jika tiba tanggal 1 Januari tahun depan, maka engkau kucerai. Dan maka ini, maka karena memang niatnya, niat suami ketika mengucapkan kalimat ini adalah ingin menjatuhkan cerai, ya, maka ketika syaratnya terpenuhi, ya, maka sah terjadi perceraian dari sisi hukum agama. Kemudian yang kedua, rincian yang kedua, seorang suami mengucapkan kalimat, seorang suami mengucapkan kalimat yang mengandung cerai, mengandung kalimat cerai bersyarat, namun tidak ada di hatinya ketika itu keinginan untuk menjatuhkan cerai. Namun ketika mengucapkan kalimat tersebut, terdapat makna yang lain yang diinginkan. Misalnya maknanya adalah ingin memotivasi diri sendiri untuk melakukan sesuatu atau memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu atau untuk menghalangi atau mencegah diri sendiri melakukan sesuatu, mencegah orang lain misalnya si istri untuk melakukan sesuatu atau untuk membenarkan satu berita atau mengatakan bohongnya satu berita. Berarti ada 6. Enam niat atau 6 kemungkinan niat. Sama sekali tidak ada maksud dari suami ketika mengucapkan kalimat ini, tidak ada maksud untuk menjatuhkan cerai. Si suami tidak menginginkannya. Bahkan suami tidak menyukai seandainya itu terjadi. Suami tidak menginginkan kalau itu terjadi. Maka sebagian dari niat-niat ini mungkin hanya ada dan kita jumpai dalam budayanya orang Arab. Jadi tadi misalnya untuk memotivasi diri sendiri. Karena sudah lama tidak pernah bisa bangun malam untuk sholat tahajud, maka dia memotivasi dirinya sendiri dengan mengatakan istriku kucerai jika malam ini aku tidak bangun sholat tahajud. Dia ngomong demikian. Dan itu dilisankan. Tujuannya untuk memotivasi diri sendiri. Atau untuk memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu. Orang ini ingin agar temannya mampir. Temannya mampir, maka dia minta dengan penuh kesungguhan dengan kalimat semacam ini. Tolong mampir ke rumahku. Kuceraikan istriku jika engkau tidak mau mampir ke rumahku. Nah ini ada ungkapan menjatuhkan talak agar untuk memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu. Kemudian misalnya niatnya untuk melarang diri sendiri. Melarang diri sendiri. Karena dirinya bolak-balik melakukan kesalahan, kejelekan, keburukan, maka dia motivasi dirinya dengan kalimat yang mengandung talak kepada istri. Dia larang dirinya untuk melakukan satu kejelekan. Ya, misalnya suka nonton tontonan yang porno, dia katakan istriku kucerai jika aku nonton lagi tontonan porno misalnya. Dalam rangka memotivasi diri sendiri atau melarang diri sendiri untuk melakukan hal tersebut. Atau untuk melarang orang lain. melarang orang lain. Bukan untuk menjatuhkan cerai, namun untuk melarang. Misalnya istrinya bolak-balik komunikasi dan chatting sama sama mantannya. Maka dia si suami ini karena cemburunya, karena cintanya, sayangnya dengan istri, dia ingin larang istrinya untuk melakukan hal ini. Ya, dengan kalimat, dan dia tidak bermaksud dan tidak menginginkan untuk menceraikan istri. Dia mengatakan, kalau kamu chattingan lagi sama mantanmu, kamu saya cerai. Dan niatnya untuk melarang dia. Ya, bukan punya keinginan terjadinya perceraian. Ya, kemudian niat yang lainnya tadi untuk membenarkan satu berita. Ini mungkin budayanya orang Arab. Kalau di kita ini kayaknya tidak ada yang sampai kebangetan bicaranya semacam ini. Ya, jadi misalnya dia ngobrol si A ini ngobrol sama temannya si B dan bilang, tadi saya papasan dengan Ali. Papasan dengan Ali. Si B bilang, nah Ali itu sedang keluar kota. Gimana kamu papasan? Bagaimana bisa-bisanya tadi kamu papasan dengan si Ali? Nah, maka kemudian A mengatakan, istriku kucerai jika saya tadi tidak papasan dengan Ali. Jadi dia mau mentakid kalimat berita yang dia sampaikan itu adalah berita yang benar dengan menggunakan kata-kata kuceraikan istriku. Atau untuk mendustakan satu hal. Ya, mendustakan satu hal. Oh, ini si B ingin mendustakan ucapan si A kalau lihat Ali. Maka si B mengatakan, istriku kucerai jika kamu tadi papasan sama Ali. Nah, ini untuk maksudnya untuk menegaskan kalau itu kamu bohong kalau papasan dengan Ali. Bukan berkeinginan untuk menjatuhkan cerai. Nah, untuk hal semacam ini, yaitu kalimatnya kalimat sekilas adalah kalimat cerai bersyarat, namun niatnya, niat si suami bukanlah untuk menjatuhkan cerai, namun niatnya adalah salah satu dari 6 motivasi di atas, ya, untuk memotivasi diri melakukan satu hal, atau memotivasi orang lain untuk melakukan satu hal, melarang diri sendiri untuk melakukan satu hal, atau melarang orang lain, misalnya istrinya untuk melakukan satu hal, untuk menyatakan benarnya satu kalimat berita, atau untuk menegaskan dustanya sebuah kalimat berita. Maka ternyata betul tadi papasan dengan Ali, ternyata terjadi tadi dia larang istrinya, kamu saya cerai jika kamu chatting lagi sama mantanmu. Maka ulama berselisih pendapat. Jika ternyata terjadi yang melarang istrinya, tujuannya melarang. Jadi istri, jika suaminya pingin istrinya berjilbab, kamu saya cerai jika besok masih keluar rumah enggak pakai kerudung. Ternyata besok tetap keluar rumah tanpa kerudung. Ini kalimatnya kalimat motivasi. Motivasi istrinya untuk memakai untuk memakai kerudung. Maka jika ini terjadi, ulama berselisih pendapat. Apakah sah sebagai talak, sah sebagai cerai, talaknya jatuh ataukah tidak? Ini ada 2 pendapat ulama dalam masalah ini. Pendapat mayoritas para ulama, bahkan ini pendapat 4 mazhab, Syafi'iyah dan yang lain, meskipun niatnya adalah memotivasi, ketika terjadi, maka sah sebagai perceraian. Jatuh cerainya. Jatuh cerainya. Kemudian pendapat sebagian ulama yang lain menilai bahasanya jika motivasinya, niat suami ketika mengucapkan kalimat tersebut adalah melarang istri untuk melakukan satu hal atau memotivasi istri untuk melakukan satu hal, maka jika ternyata dilanggar, maka tidak terjadi talak, namun statusnya ini adalah sumpah, sehingga si suami ini punya kewajiban untuk membayar kafarah sumpah. Ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Ini kalau melihat jumhur mayoritas para ulama, maka sah sebagai sebagai talak. Namun ada pandangan yang lain menilai ketika itu terjadi tidak ya, tidak menjadi talak, namun statusnya jadi sumpah yang dilanggar, sehingga ada kewajiban untuk membayar kafarah sumpah, yaitu memerdekakan budak atau memberi pakaian 10 orang miskin atau memberi makanan untuk sekali kenyang untuk 10 orang miskin. Jika tiga-tiganya tidak mampu, maka opsi terakhir puasa 3 hari dan sebaiknya berturut-turut. Kemudian yang jenis yang ketiga adalah manakala kalimat tersebut mungkin maknanya adalah sumpah, yaitu motivasi atau melarang, atau maknanya talak. Misalnya dicontohkan di sini, istriku, jika engkau kembali masuk ke rumahnya fulan, maka engkau kucerai. Jika engkau masih lagi bertamu di rumahnya fulan, kau cerai. Kenapa? Karena fulan itu ternyata mantan istrinya. Maka dimungkinkan ini tujuan adalah melarang. Karena cemburu, karena cinta dengan istri, maka dia larang istrinya, dan dimungkinkan memang ingin menjatuhkan talak. Karena rumah tersebut adalah rumah yang mencurigakan bagi suami, yaitu itu rumah mantannya si istri. Ya, maka untuk kalimat yang berdasarkan sikon ini masuk kategori jenis yang ketiga, ya maka ya, jika memang niatnya dengan kalimat tersebut untuk melarang, ya, maka dimungkinkan itu statusnya sebagai sumpah, dan jika memang menginginkan dengan kalimat itu adalah talak bersyarat, maka itu talak bersyarat yang jika syaratnya terpenuhi maka sah sebagai talak. Kemudian satu hal yang patut untuk diperhatikan berkenaan dengan fikih tentang talak, perlu diketahui bahasanya janji mencerai itu bukan cerai. Jadi yang terhitung sebagai kalimat-kalimat talak itu adalah tidak ada padanya kata-kata akan. Kalau mengandung kata-kata akan, maka itu namanya janji mencerai. Saya akan ceraikan, ini misalnya. Suami bilang, saya akan ceraikan dirimu besok pada tanggal 1 Januari. Ya, datang tanggal 1 Januari, apakah maka ini bukan talak bersyarat, namun janji mentalak karena menggunakan kata-kata akan. Kalau talak bersyarat, jika tiba tanggal 1 Januari, kamu kucerai. Ini talak bersyarat. Enggak ada akannya. Jika tiba tanggal 1 Januari, bubar sudah rumah tangga kita ini. Kamu, saya cerai. Ini talak bersyarat. Tapi kalau pakai akan, itu statusnya janji untuk mentalak. Jika tiba tanggal 1 Januari, kamu akan saya cerai. Akan. Ya, nanti ketika tanggal 1 Januari ya kembali ke ini. Ya, jadi apa enggak? Ya, kemudian atau menegaskan kalimat janji, saya berjanji akan mencarikan dirimu. Ini bulan depan. Ya, maka ini janji. Janji itu bisa ditepati dan bisa tidak. Bulan depan ya tergantung kepada si suami ini. Jadi mau menjatuhkan cerai ataukah tidak. Ya. Jadi kalau kalimatnya mengandung kalimat akan atau menegaskan kalau itu janji, maka ini bukan kalimat cerai namun kalimat janji untuk menjatuhkan talak, dan kalau janji itu tidak mesti, maka kembali kepada suami tersebut, apakah dia akan merealisasikan janjinya atau dia tidak merealisasikan janjinya. Demikian materi pengantar kita dalam kesempatan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلى آله وصحبه وسلم وأخذنا عن الحمد لله رب العالمين. Baik, syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Pada kesempatan malam hari ini telah menyampaikan materi dalam kajian konsultasi seputar hukum keluarga. Dan kembali Wira sampaikan kepada para pendengar semua pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah kita telah bersama-sama menyimak penyampaian materi atau pembahasan yang disampaikan oleh Ustaz dan Ustaz Aris Munandar. Dan insya Allah selanjutnya kita akan masuk sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab seputar hukum keluarga. Dan kembali Wirahimbau kepada sobat muslim semua yang memiliki pertanyaan seputar pembahasan pada kesempatan malam hari ini, sobat muslim dapat mengirimkan pertanyaan melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0823-2727-5333. Insya Allah pertanyaan yang sobat muslim kirimkan akan Wira sampaikan kepada Ustaz dan Ustaz Aris Munandar. Baik, kita akan masuk ke sesi yang kedua dan kita akan bacakan pertanyaan yang telah masuk ke redaksi Radio Muslim Yogyakarta. Baik, pertanyaan yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz Arista diberikan kesehatan dan juga diberikan keselamatan dimanapun Ustaz berada. Amin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustaz. Istri saya telah meninggalkan rumah sejak tanggal 1 Oktober yang lalu. Dan ia hanya meminta izin lewat WhatsApp saja. Dan saya baru membaca pesan tersebut sekitar 2 jam setelah dia mengirim WA. Alasannya ialah ia pergi keluar kota ke tempat keluarga. Setelah izin, HP-nya dinonaktifkan. Dan 2 hari kemudian, dia aktif dan memberi kabar bahwa dia meminta untuk berpisah. Saya sudah mendatangi ke kota tersebut dan mengajak ia untuk pulang. Akan tetapi ia tetap tidak mau dan tetap meminta untuk berpisah. Pertanyaan yang pertama Ustaz, apakah cara istri meminta izin dengan cara di atas melalui WhatsApp itu termasuk durhaka kepada suami atau tidak Ustaz? Dan ya, yang kedua, satu-satu dulu. Kalau itu statusnya, ya kalau kita pure bicara dari sudut pandang hukum, maka itu kedurhakaan dan itu bentuk nuzus, meninggalkan rumah, keluar rumah tanpa izin suami, itu diantara bentuk nuzus. Dan ini sebagaimana pendapat mayoritas para ulama menyebabkan gugur kewajiban menafkahi istri. Ya, tapi kalau dalam konteks kasus yang terjadi, maka tentu kita tidak bisa menyimpulkan dari semata-mata hal ini. Nah, namun latar belakang apa yang sebelumnya terjadi, ada kejadian-kejadian apa, ya, kita tidak tahu secara detail. Ya, maka kalau cuma melihat hal ini saja, maka itu bentuk nusus. Nah, kemudian? Baik, kemudian pertanyaan yang kedua, apakah saya masih wajib memberi nafkah, Ustaz? Ya, kalau istri ini bawa anak, maka nafkah tidak ada kewajiban untuk memberi nafkah bagi si istri. Ya, teman, kewajiban untuk menafkahi anak tetap jalan. Nah. Baik, syukran Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberikan kesehatan. Amin. Afan Ustaz, ana izin bertanya, bagaimanakah kewajiban menantu kepada mertuanya Ustaz? Apakah sama seperti kewajiban kepada orang tua kandung? Syukran jazakumullahu khairan. Jawabannya tidak ada kewajiban berbakti kepada mertua. Ya, sehingga apa yang dilakukan kepada mertua, ya, Jawabannya adalah kita berbuat baik kepadanya. Di antara motivasinya karena itu adalah bentuk cinta. Siapa yang mencintai, betul-betul mencintai suami, maka dia akan berbuat baik pada keluarga suami. Di antaranya adalah orang tua suami. Demikian juga siapa yang betul-betul mencintai istrinya, maka akan mencintai orang yang dicintai oleh istrinya, keluarga istrinya. Termasuk di antaranya adalah orang tua istri. Kemudian, kecuali untuk akan tetapi kalau status si penanya adalah istri, maka bisa jadi suami memerintahkan dan meminta istri untuk melakukan ini dan itu kepada orang tua suami, maka melaksanakannya adalah sebuah kewajiban sebagai bentuk berbakti kepada suami dan melaksanakan permintaan dan permintaan suami selama itu bukan maksiat. Nah. Baik, syukran Ustaz, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, pertanyaan agak di luar tema Ustaz. Sejauh mana tanggung jawab orang tua terhadap anak kandungnya Ustaz? Mohon penjelasannya. Tanggung jawab dalam masalah nafkah, maka jika anak itu anak laki-laki sampai balir, jika anak perempuan sampai dinikahkan. Jika tanggung jawab itu maksudnya tanggung jawab sisi pendidikan dan pengarahan, ya maka selama tahu ada hal yang perlu diluruskan, maka orang tua punya kewajiban untuk meluruskan dan mengingatkan, karena itu bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Nah. Baik, syukran Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, ana ingin bertanya, apa hukumnya jika suami itu lebih suka berhubungan badan di siang hari daripada di malam hari? Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan. Hukumnya boleh-boleh saja. Nah. Baik, pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah senantiasa menjaga dan merahmati Ustadz beserta keluarga. Amin. Amin. Amin. Afan Ustadz, izin bertanya, apakah hukum seorang istri yang menolak ajakan suami untuk berhubungan dikarenakan istri sudah hafal kalau suami sholat subuhnya bakal kesiangan dan kalau dibangunkan mesti nanti-nanti jawabannya, sedangkan melayani itu wajib dan sholat subuh juga wajib Ustadz? Mohon penjelasannya. Jika kemudian hubungan di malam hari itu bisa dipastikan menjadi sebab, ya, menjadi sebab suami ini lalai dalam mengerjakan sholat subuh sebagaimana mestinya, maka ya, ini bisa jadi alasan syar'i untuk menolak permintaan suami. Karena hukmul wasail hukmul maqasid. Ya, hukum sarana itu menimbang dampaknya. Dampaknya pada hal yang haram, maka sarana ini sarana yang haram. Sehingga istri boleh menolak permintaan suami dalam bentuk menunda. Dengan istri mengatakan, ya tidak apa-apa, namun nanti saja ya mas ya, habis sholat subuh. Habis sholat subuh. Setelah sholat subuh, nah baru. Gitu. Nanti supaya mas semangat. Nah, sekarang saya pijitin dulu supaya cepat tidur. Ya, tidurnya enggak larut malam sehingga nanti bisa subuh di waktunya. Kalau di Jogja ya sekarang udah adzan itu jam 4 kurang 5 menit. Nah, nanti kegiatan amal soleh melayani suami nanti bisa jam 4:30 atau jam atau semacam itu. Nah, baik, sekarang saya jazakallahu khairan atas penjelasannya. Pertanyaan selanjutnya, bismillahirrahmanirrahim. Afan Ustaz, izin bertanya, kalau khutbah nikah itu dibacanya waktu kapan nih Ustaz? Sebelum akad atau setelah akad? Dan siapa yang membaca khutbah nikahnya? Jazakallahu khairan. Ya, perlu diketahui bahasanya khutbah nikah itu bukan pengajian pernikahan. Khutbah nikah itu khutbah di situ muqaddimah. Ya, jadi muqaddimah akad nikah. Ya, yang namanya muqaddimah akad nikah, khutbah di situ maknanya muqaddimah. Ya, muqaddimah akad nikah ya sebelum akad nikah. Masa muqaddimah setelah akad nikah? Itu bukan lagi muqaddimah. Ya, jadi itu muqaddimah akad nikah. Ya, dan yang betul di muqaddimah ini sebenarnya tidak ada pengajiannya dan tidak ada pesan-pesannya. Sekedar innalhamdulillah, kemudian sampai selesai ditambah 3 ayat. Setelah itu kalau pakai bahasa Arab atau pakai bahasa Indonesia, ku nikahkan dirimu wahai fulan gitu. Ya, jadi semestinya khutbah nikah atau khutbah akadin nikah yang maknanya adalah muqaddimah akad nikah itu dibacakan oleh oleh wali yang mau mengakadkan. Atau jika wali tidak pede, ya, seandainya dia minta tolong kepada orang di sampingnya, ustadz yang nemeni atau yang lainnya, tidak mengapa. Insyaallah ta'ala. Nah. Baik, syukran ustadz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah sikap seorang istri dikala menemukan ternyata suaminya masih suka mendengarkan musik-musik barat dan melihat perempuan di sosial media dan juga menonton film yang ada wanitanya ketika sedang tidak bersama istri. Namun, saat di depan istri, sang suami mencerminkan seakan-akan ia membenci hal tersebut. Sang suami adalah orang yang suka belajar agama, tapi istri merasa suami dalam hal ini telah bermuka dua, Ustadz. Istri terus bersabar untuk menahan emosi dan masih berpura-pura tidak tahu. Berusaha mengirim artikel-artikel agama kepada suami tanpa menyindir kesalahan suami secara langsung. Dan terus menyampaikan ayat-ayat Allah supaya ketakwaan suami semakin meningkat. Apakah tahapan berikutnya, Ustadz, setelah suami diberi nutrisi di atas, apakah istri wajib transparan kepada suami atas harapannya agar ia dan suaminya bersepakat untuk sama-sama meningkatkan takwa dan meninggalkan kebiasaan buruk tersebut? Atau bagaimanakah sikap istri yang seharusnya, Ustadz? Mohon penjelasannya. Yang pertama, ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun berdoa dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menutupi segala aib dan keburukan kita. Kemudian yang kami sarankan kepada istri yang pertama adalah doakan suami. Di satu sisi suami masih punya semangat untuk jadi orang baik. Dengan lisannya, meskipun disimpulkan oleh istri bahasanya suami ini bermuka dua. Maka insya Allah masih ada semangat dari si suami ini untuk jadi orang yang lebih baik. Doakan suami, merengeklah di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan titik pencerahan kepada hati suami. Kemudian yang kedua, mungkin sempatkan diri untuk diskusi dengan suami tentang nilai penting muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadikan itu sebagai materi obrolan. Kemudian kemudian yang ketiga, terutama yang ketiga, minta suami untuk memberikan pengajian. Memberikan pengajian di rumah dengan membacakan artikel-artikel atau yang lainnya, apalagi jika ada anak-anak gitu. Dan minta pada suami untuk membahas, untuk membacakan di hadapan keluarganya materi tentang masalah adab terhadap lawan jenis dan masalah sikap terhadap aurat lawan jenis, dan materi-materi seputar itu, di samping juga materi urgensi muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika tadi berbagai macam langkah ini tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan, maka bisa kemudian mencoba metode yang lebih tegas, yaitu terus terang menyampaikan pada suami kalau tahu ini sebenarnya suami itu begini dan begini. Dan alangkah lebih baiknya mungkin kalau kondisinya adalah menangkap basah suami, sehingga dia tidak bisa berkelit. Kemudian setelah kemudian nangkap basah tersebut, saya sarankan untuk jangan kemudian mengedepankan emosi, namun buat luluh hati suami. Dan yang paling membuat luluh hati seorang laki-laki adalah air mata istri. Maka pergoi suami, kemudian menangislah. Tangisi suami dan serius menangis, dan itu satu hal yang sangat sangat membuat sedih si seorang laki-laki, seorang suami yang demikian sayang dengan keluarganya, demikian sayang dengan istri dan anak-anaknya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyempurnakan hidayahnya dan cahayanya untuk kita semua. Nah. Baik, syukran Ustaz, jazakallahu khairan atas nasihatnya. Baik sobat muslim, para pendengar setia Radio Muslim dimanapun sobat muslim berada, kembali Wira informasikan bahwa pada kesempatan kali ini kita sedang berada dalam sesi yang kedua dari kajian konsultasi seputar hukum keluarga yang dibersamai oleh Ustaz Aris Munandar fitahullahu ta'ala. Dan kembali Wira ingatkan bagi sobat muslim yang memiliki pertanyaan seputar permasalahan hukum keluarga, sobat muslim dapat mengirimkan pertanyaan melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0823-2727-5333. Insya Allah pertanyaan yang sobat muslim kirimkan akan Wira sampaikan kepada Ustaz Aris Munandar. Baik, kita akan lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, izin bertanya, apakah kafaroh janji yang berupa puasa 3 hari dan lain-lain itu apabila dilakukan itu dapat pahala Ustaz? Mohon penjelasannya. Kafaroh janji tidak ada kafarohnya. Ya, yang ada kafaroh puasa 3 hari itu melanggar sumpah. Dan namanya kafarah, penghapus amalan, penghapus dosa. Maka yang paling pokok adalah menghapus dosa, dalam hal ini melanggar sumpah. Nah. Baik, syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Pertanyaan selanjutnya, bismillahirrahmanirrahim, afan izin bertanya Ustaz. Bagaimanakah cara menasihati anak laki-laki yang masih usia 16 tahun, akan tetapi ia sudah mulai bermain perempuan atau SMS-an dengan lawan jenis? Mohon nasihatnya Ustaz. Ya, kalau 16 tahun jangan masih, namun telah 16 tahun. Karena 16 tahun artinya sudah balik. Ya, artinya sudah balik. Maka nasihati, diajak ngobrol dari hati ke hati. Ini mau SMS-an dengan cewek itu sudah punya niat mau nikah mas? Atau gimana? Main-main. Kalau main-main, kasihan nih wanita. Ini ibumu, ibu nggak ingin dipermainkan oleh orang. Maka sebagaimana engkau tidak ingin agar ada orang yang main-main sama ibumu, main-main sama adik perempuanmu, kakak perempuanmu, maka demikian juga jangan main-main sama anak orang. Maka kalau kemudian bukan main-main namun mau serius, ya maka yang lebih pokok adalah siapkan keterampilan. Siapkan keterampilan. 16 tahun, ini sudah SMA kelas berapa, ya nanti direncanakan aja mas, habis SMA kemudian langsung nikah. Sekarang yang lebih penting, nanti bapak mau ngelamarkan setelah selesai SMA. Jadi sekarang persiapan skill berternak atau bercocok tanam atau apa. Ya, nanti bapak modali ternak ayam atau ternak lele atau yang lainnya. Tapi ya tanggung jawabnya sudah dilepas loh kalau sudah mau demikian. Dan sampaikan ya, jadilah laki-laki yang sejati. Ya, tidak main-main dengan anak perempuan orang. Nah. Baik, syukran Ustaz atas nasihatnya. Kita akan lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustaz dan seluruh kaum muslimin. Amin. Afan Ustaz izin bertanya, apakah ada kisaran umur tertentu dalam Islam untuk melangsungkan pernikahan Ustaz? Mohon penjelasannya. Ya, kalau kisaran umur yang kemudian dianjurkan ya sudah syabab. Ya, Nabi menyampaikan ya maksud syabab manistata aminkumul ba'af falyatazawwaj. Wahai anak muda, kalau wahai para pemuda, jika kalian sudah punya kemampuan finansial untuk membiayai pernikahan, maka segeralah menikah. Dan syabab itu dari baligh, yaitu dari umur 15 tahun, pakai genap 15 tahun, masuk tahun ke-16, pakai kalender Hijriah. Nah. Baik, syukran Ustaz. Jazakallahu khairan. Pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah senantiasa memberi perlindungan kepada Ustaz, keluarga, dan seluruh kaum muslimin. Amin. Ustaz, apakah kita diperbolehkan jika menetapkan kriteria calon pasangan itu harus bisa berbahasa Arab agar nantinya bisa mengajari kita bahasa Arab? Jazakumullahu khairan Ustaz. Jawabannya ya boleh-boleh saja. Pasang kriteria sebagus apapun boleh-boleh saja. Ya, dan jangan lupa banyak-banyak berdoa agar diberi kemudahan Allah untuk menemukan orang yang sesuai dengan kriteria itu. Namun seringkali realitanya tidak seindah mimpi. Sehingga yang kita jumpai, oh masuk kriteria A, kriteria misalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3 masuk, 4, 5 tidak masuk, atau 4, 5 masuk, 1, 2, 3 tidak masuk. Misalnya ada kriteria bahasa Arabnya lancar, kalau tambah kriteria ya masih Pulau Jawa, ada kriteria pekerjaannya mapan, ternyata 1, 2 masuk, nomor 3 tidak masuk, kerjaannya serabutan, 1 masuk, 3 masuk, ternyata 2 tidak, bahasa Arabnya sudah lancar, mungkin kata orang setengah ngustad sudah, kemudian pekerjaannya sudah mapan, namun ternyata orang Kalimantan misalnya. Itu lika-liku kriteria. Ya, dan itu satu hal yang wajib disadari, maka tentukan mana yang paling prioritas. Karena realitanya tidak mudah untuk mendapatkan apa yang kita mimpikan. Ya, sebagaimana yang dimimpikan. Nah. Baik, syukran Ustaz. Jazakallahu khairan atas penjelasannya. Pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ilaikum ya Ustaz. Waalaikum. Apakah boleh Ustaz membiarkan istri mendengarkan media sosial atau radio yang penyiarnya laki-laki Ustaz? Apakah bisa disebut sebagai dayus suami dalam hal ini? Mohon penjelasannya Ustaz. Dengarkan radio muslim penyiarnya laki-laki insyaallah tidak mengapa. Nah. Baik, syukran Ustaz. Jazakallahu khairan. Pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah saya pernah mengucapkan talak. Akan tetapi, saat diklarifikasi, ayah saya tidak merasa mengeluarkan kata cerai atau tidak pernah mengucapkan kata-kata cerai. Sedangkan bunda saya karena khawatir jatuh talak, maka ia sudah beberapa kali mengajak untuk rujuk. Pertanyaannya, apakah masih bisa rujuk Ustadz? Atau bagaimana caranya jika memang bisa rujuk karena nggak pernah ke pengadilan? Jazakallahu khairan Ustadz. Ya, kalau talaknya talak agama, belum sampai ke pengadilan, maka rujuknya ya rujuk secara agama. Dengan seorang suami mengatakan, saya rujuk dirimu dan ini kesempatannya hanya dua kali. Ya, kemudian, kalau saran saya, ya ini hanya berlaku untuk hal yang jelas terjadi. Kalau nanti debatable dan tidak ada saksi, ya, ya, maka pada dasarnya ya tidak ada ucapan talak. Nah. Baik, syukran Ustadz atas penjelasannya. Pertanyaan selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Afan Ustadz izin bertanya, bagaimanakah hukumnya jika suami istri sedang bertengkar dan suami mendiamkan istrinya lebih dari 3 hari, Ustadz? Mohon penjelasannya. Ya, hukumnya suami berdosa ya, karena ya, ya, karena terlarang mendiamkan karena faktor duniawi, ya, bukan karena faktor agama, lebih dari 3 hari. Nah. Baik, syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim, afan Ustaz izin bertanya. Jika seorang wanita sudah tidak mempunyai bapak, akan tetapi dia memiliki seorang abang atau kakak, berarti kan walinya pindah ke abang. Nah, pertanyaannya, apakah dosa jika wanita ini tidak mematuhi kakaknya ini, Ustaz? Mohon penjelasannya. Ya, tidak ada kewajiban, pada dasarnya tidak ada kewajiban untuk mentaati abang. Ada kewajiban taat kepada orang tua, ya, taat kepada suami, namun taat kepada abang tidak termasuk dalam hal ini. Namun, ya, tentu kita punya kewajiban untuk berbuat baik kepada semua orang, dan jika kepada orang lain berbuat baik kepadanya itu berpahala, apalagi kepada kakak sendiri, tentu lebih berpahala. Nah, jika senyum kepada orang lain itu berpahala dan nilainya sedekah, maka senyum pada abang sendiri itu lebih besar lagi pahalanya. Nah. Baik, sekarang Ustaz, jazakallahu khairan. Pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, pertanyaan agak di luar tema. Mohon sarannya Ustaz, bagaimana cara pendekatan yang baik terhadap keluarga yang masih banyak mengamalkan amalan-amalan bid'ah atau subhat, Ustaz? Jazakallahu khairan. Ya, pendekatan yang paling baik adalah tunjukkan akhlak mulia. Bahasanya orang yang sudah ngaji, kenal sunnah Nabi SAW, semangat untuk melakukan ibadah sebagaimana tuntunan Nabi, adalah seorang yang berakhlak mulia, seorang yang dermawan, seorang yang ringan tangan untuk menolong, seorang yang peduli, seorang yang care. Sehingga kita kemudian berada di hati mereka, ada kedekatan hati, maka dari kedekatan hati nanti ada diskusi, dan sehingga karena ada kedekatan hati, karena terpesona dengan akhlak mulia kita, ya, maka keluarga akan lebih mudah menerima masukan dan saran yang kita berikan. Nah. Baik, sekarang Ustaz, jazakallahu khairan. Dan melanjutkan pertanyaan yang barusan Ustaz, Afwan, bagaimanakah caranya Ustaz mendakwahkan ortu yang berbeda akidah? Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, satu hal yang patut untuk difahami bahasanya, selama muslim tentu akidahnya sama. Ya, menyembah Rabb yang sama, kemudian mengimani rukun secara global, rukun iman yang sama, maka jika yang dimaksudkan adalah ini satu catatan penting, sehingga ketika disampaikan berbeda akidah, maka yang saya tangkap dan saya simpulkan adalah ortu dalam hal ini, orang tua dalam hal ini non muslim. Maka bagaimanakah mendakwai orang tua yang non muslim? Sekali lagi adalah tunjukkan akhlak mulia seorang muslim. Bahasanya ya, dan buat orang tua itu terkagum, terkesima dengan akhlak indah seorang muslim. Ya, dan ketika ya, maka sehingga anak bisa mengambil hati orang tuanya yang non muslim. Dan itu jadi langkah yang sangat strategis untuk kemudian mendakwakan Islam kepada beliau. Nah. Baik, syukran Ustaz, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Pertanyaan selanjutnya, dan ini mungkin pertanyaan terakhir kita Ustaz pada kesempatan malam hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz izin bertanya, bagaimana hukumnya dengan mahar yang belum dipenuhi atau belum lunas Ustaz? Apakah istri berhak untuk menagih? Mohon penjelasan Ustaz. Ulangi Mas. Bagaimana hukumnya dengan mahar yang belum dipenuhi atau belum lunas? Apakah istri berhak menagih, Ustaz? Oh, sangat berhak sekali untuk menagih, dan itu hutang suami. Dan suami punya kewajiban untuk membayarnya, kecuali jika istri merelakannya. Demikian yang kita bahas dengan kesempatan malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir dan menyimak kajian ini. Sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kehadiran kita di kelas virtual ini Allah catat sebagai amal soleh, amal yang memperberat timbangan kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidaklah bermanfaat harta dan anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih dan amal yang soleh. Dan kami ucapkan jazakumullah khairan kepada segenap kru Radio Muslim Yogyakarta dan demikian juga kru Haku TV. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ya, balasan kebaikan yang berlimpah di dunia dan di akhirat untuk semua orang yang punya kontribusi berjalannya amal soleh ini, termasuk di antaranya adalah semua donatur yang mendukung Radio Muslim, demikian juga Haku TV. Demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhudha ana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Anda baru saja menyimak kajian Radio Muslim Jogja. Semoga bermanfaat. Kirimkan donasi terbaik Anda ke rekening BNI Syariah kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Mari dukung dakwah Radio Muslim Jogja, murnikan akidah, menyebarkan sunnah.